صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا warga cerme indah podo api atine bendol dasi iku sing apik sing elek yo umbrukan lha wong buwuhan bali ora imbang ngono undat-undat gak sida tak teruske malam bendol dasi saben dinane orang lalekake anggone ibadah marang pengirane muga-muga kabeh akeh rejekine ngono kok nek nyangone kiyaine akeh iso lunga kaji sa anak putune aja amin to selawat sholli wasallima ala Muhammad sholli wasallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi bimam qad wahada Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan berkah selawat yang kita wau sareng-sareng dadosaken sebab biaya sedaya keawonan sifat-sifat mazmumah watak-watak kelakuan-kelakuan sing elek medal saking awak kula panjenengan sami sehingga gampang ke pinten-pinten kesaenan melebet datang awak kula panjenengan sami supaya betul-betul urip kula panjenengan menika tansah winaringan barokah. Bukankah Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah doa setiap masuk bulan Rejab, mlebu bulan Rejab niku digenggen ngathah-ngathah ke donga. Lah cerme iki nggone santri kula yakin dongane wis hafal kabeh ben tidak terlalu memakan waktu langsung monggo diwaos donga bulan Rejab. 1 2 3 Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi kok fima rozak tanah kuwi dongane badok sayang dongane ulan Rejab kok fima rozak tanah Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna ramadhan nek diterusno bi rahmatin minka wa maghfirati wa ridwan ya Hanan, ya Manan, ya Rahim, ya Rahman, ya Daimal Ihsan. Nek kedawan, kuatir karo arek-arek dikul huwele kesuwen. Arek saiki modele ngono. Ana guru mulang kadek kesuwen yo kul huwele. Nyeluk mangan nang ibuke nek ngladeni kok kesuwen yo kul huwele. Titik-titik yo kul huwele. Tapi ngono ku yo salahku dhewe yo. Mun saiki akeh kiai diceluk elek kok. Malah senjata makan tuan. Yang paling ringkes, yang paling sederhana, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami barokah. Ya Allah, mugi panjenengan paringi kula barokah, tambahin kesaenan ing dalam wulan Rajab. Mugi-mugi panjenengan paringi kula barokah, tambahipun kesaenan ing dalam wulan Sya'ban. Wulan Sya'ban niku wong Jawa ngarani sasi ruah, saka tembung arwah. Mufrate roh, artinya jiwa. Mula wulan Sya'ban niku wayah nyuceni roh. Tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa itu diawali dengan Rejab. Nah, wulan ruah wong Jawa gawe slametan jenenge megeng. Megengan. Ya, megengan niku kelakuane, nek slametane jenenge ya megeng, maknane mekek nafsu sing ageng untuk nyuceni jiwa. Niku megeng. Arek-arek gak megengi nek dimek-mek dadi ageng. Wa balighna Ramadan lan mugia panjenengan sampai akan kula ya Allah saged menangi bulan suci Ramadan, bisa menikmati suguhan-suguhan yang sangat mewah di bulan suci Ramadan. Ini doa sekaligus ungkapan kerinduan kita akan datangnya bulan suci Ramadan. Kita semua berdoa dan berharap mudah-mudahan isok menangi bulan Ramadan meneh. Amin. Tapi samanya kudu siap-siap. Sopo ngerti Ramadan wingi ana iku Ramadan sing terakhir kanggo sampean. Lah nek aku karowan sek suwe. Lu biasa lek bar diberitakno mati ini tambah uwet. Panjang umur. Ngono ku. Ini jenenge ilmu manfaat, Pak. Langsung diamalno mbek arek-arek. Awas kon nek katek diomong ibumu katek ngomong ngono kon. Iku kanggo tolak sing elek-elek. Nek ana sing elek-elek dungane gak tak. Kanggo sing elek-elek. Sing apik-apik yo jok. Ngawur gak oleh. Doa kita mudah-mudahan barokah. Udah, langsung ten poin. Kanjeng Nabi pas Isra Mi'raj niku kan sempat diajak keliling swarga, keliling neraka, rekreasi. Tamasya atau piknik. Keliling ndek swarga. Diteliti sama Rasulullah, diselidiki sama Rasulullah. Ternyata penduduk swarga iku isin-isinane sing akeh. Jadi penduduk swarga, penghuni surga itu kebanyakan wong melarat, wong fakir, sing sabar tur ahli ibadah. Apa wong sugih gak ono? Ya ono, tapi prosentasenya jauh lebih banyak wong fakir timbangane wong sugih sing mlebu swarga. Saya tidak akan memperpanjang materi pembahasan iki, soalnya saya yakin sing rawuh kabeh iki gak ono sing kepengin dadi wong melarat. Potongannya ketoro kok. Enggak bela kepengen soge to. Ketoro. Kabeh wong ngene kepengen soge, kepengen tane wombo luas lebih dari yang dibutuhkan, kepengen omahe kebedi awet tahan lama, pengen bayarane akeh, pengen kendaraane akeh, pengen tokone akeh, pengen perusahaane akeh, pengen bojone. Ngantek uang ini lo kepingin jadi pegawai negeri. Kau karpe yang pengen enak. Lepas itu lo, gak usah kerja, istirahat, kari nompo. Gak ngono lo. Seroto. Kabeh kepingin enak. Tapi kok umpomo. Di antara dulur-dulur kalau sing rawuh niki kok ono sing ditakdir dados tiyang fakir. Ya aja sedih, aja susah. Malah berbahagialah. Kemungkinan masuk surga lebih besar daripada wong soge. Umpomo kok ditakdir dadi wong fakir, lek pengen iso mlebu swarga, sabar dan tetep usaha ahli ibadah. Mergo penyakite wong fakir iku kafir. Kadal faqru ayyakuna kufron. Meh-meh wong fakir iku gampang dadi kafir. Hilang akidahnya gara-gara dunia.